satu buah lagu spesial buat teman-teman semuanya. Lawa ireng. Kita goyang enjoy semuanya ya. Sudah. Ya di sebelah kanan sudah mas. Bintang sing ngono ning wengi, kawe kangen ati. Ati sing tau sanandang kasmaru. Endah esok kawe pun. coba, coba, coba, coba. Ada apa yang di depan, Mas? Semuanya ada apa, Ganteng?